setelah kita mengetahui hakikat daripada tauhid, kemudian macam-macam daripada tauhid, dan keutamaan apa saja yang dimiliki tauhid, serta kewajiban untuk takut terhadap perbuatan syirik, maka setelah itu penulis menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, yakni contoh-contoh daripada kesyirikan. Dan di bab yang ketujuh ini, salah satu bentuk kesyirikan yang disebutkan penulis, dan ini banyak kita temukan khususnya di negeri yang kita cintai ini, termasuk daripada perbuatan syirik, adalah menggunakan gelang atau kalung atau yang sejenisnya, baik terbuat dari emas atau perak atau dari kulit atau dari benang, dan yang semisal dengan keduanya, dengan etikat, dengan keyakinan bahwa itu dapat menghilangkan bala atau menolak bala, atau yang kita kenal dalam bahasa kita jimat-jimat, yang kita pakai, yang sebagian kaum muslimin pakai, baik itu berupa gelang atau kalung atau bahkan berupa ikat pinggang, baik yang terbuat dari emas, dari perak, atau dari kulit, atau dari benang. Apa saja bahannya, dengan niatan ini semua dalam rangka untuk menolak bala, sehingga kita tercegah dari bala, dari musibah, dari bencana, atau untuk menghilangkan bala atau musibah yang sudah terlanjur menimpa. Dan ini kata penulis termasuk salah satu contoh dari sekian banyak contoh perbuatan-perbuatan syirik. Dan perlu diketahui ma'asyiral ikhwah, bahwa perbuatan ini bisa masuk ke dalam perbuatan syirik besar, namun terkadang bisa juga masuk ke dalam syirik kecil. Ini para ulama membagi perbuatan syirik itu menjadi dua macam. Dan ini pernah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, asyirkul akbar, syirik besar. Yang kedua adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Adapun perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil, di antaranya yang disebutkan para ulama, syirik besar menghapus seluruh amalan. Adapun syirik kecil hanya menghapus amalan yang disertai dengan syirik tersebut. Kemudian yang kedua, syirik besar bisa mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Syirik besar Syirik besar bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, yakni murtad. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan seorang muslim dari agamanya, tidak membuat dia murtad. Kemudian yang ketiga, juga termasuk perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil, syirik besar menyebabkan seseorang kekal dalam neraka, na'udzubillah, selama-lamanya. Adapun syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Tapi tetap perlu diingat di sini bahwa syirik kecil tetap lebih besar dosanya daripada perbuatan zina, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Perlu diingat hal tersebut agar kalimat kecil tidak mengecilkan syirik. Yani tetap syirik kecil itu namanya juga syirik, walaupun dia kecil, dia lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya selain syirik. Maka kalau kita bandingkan misalnya syirik kecil dengan dosa membunuh, mana yang lebih besar? Jawabannya syirik kecil. Mana yang lebih besar dosanya, syirik kecil dengan berzina, na'udzubillah, lebih besar syirik kecil, dan begitu seterusnya. Kalimat kecil tidak, bukan berarti mengecilkan perbuatan syirik tersebut. Nah, di bab ini ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, memakai jimat, baik itu berupa gelang atau kalung atau cincin atau ikat pinggang, apapun dia yang kita pakai, yang kita pakai di tubuh kita dengan niatan menghilangkan bala atau menolak bala, ini bisa masuk ke dalam perbuatan syirik besar dan terkadang bisa masuk ke dalam perbuatan syirik kecil, tergantung daripada keyakinan yang memakainya. Kata para ulama, yang menjadi pembeda adalah i'tikad atau i'tiqad, keyakinan orang yang menggunakannya. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, dan ini dinukil oleh guru kami Al Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam syarahnya, bahwa memakai jimat bisa jadi masuk ke dalam syirik besar manakala diyakini bahwa jimat-jimat itu mempunyai pengaruh dengan sendirinya, yakni zatnya berpengaruh. Dia katakan misalnya gelang yang saya gunakan ini, atau kalung yang saya gunakan, atau cincin yang saya gunakan ini punya kekuatan, bisa menghilangkan bala atau menolak bala. Kalau keyakinannya seperti itu, dia meyakini bahwa benda ini, entah itu cincin, gelang, atau kalung, atau ikat pinggang, diyakini punya kekuatan zatnya, zatnya punya kekuatan untuk menolak bala, berarti dia telah menempatkan benda ini sebagai berhala sesembahan selain daripada Allah. Dan ini masuk ke dalam syirik besar. Berarti dia meyakini adanya zat lain yang bisa menolak bala selain Allah. Dan keyakinan ini keyakinan yang sangat berbahaya. Maka dia masuk ke dalam asyirkul akbar, syirik besar. Dan bisa menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun zakat, walaupun belasan kali haji, puluhan kali umrah, walaupun jutaan rupiah dia sudah infakkan, sekali saja dia melakukan kesyirikan besar, contohnya ini, dia meyakini gelang, kalung, cincin, jimat yang dia gunakan, dia zatnya punya pengaruh dalam menolak bala, maka ini sekali lagi masuk syirik besar atau syirik kecil? Syirik besar. Na'udzubillah. Kapan jatuh ke dalam syirik kecil? Jika dia meyakini bahwa benda yang dia gunakan itu wasilah saja. Dia tetap meyakini Allah lah satu-satunya yang mampu menghilangkan bala atau menolak bala. Tapi dia bilang cincin ini sebagai wasilahnya. Dia tetap masuk ke dalam kesyirikan, tapi masuk ke dalam syirik kecil. Karena dia telah menjadikan gelang, cincin dan kalung ini sebagai sebab penolak bala, padahal Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab penolak bala. Kita ulang. Bab ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu dipahami dengan jeli. Jangan sampai ada kesalahpahaman di sini. Sekali lagi, bahwa bab ini, mulai di bab yang ketujuh ini, penulis mulai menyebutkan satu persatu contoh-contoh daripada kesyirikan. Karena tauhid akan lebih jelas jika disertai dengan penjelasan tentang kesyirikan. Sesuatu itu akan jelas jika diketahui lawannya. Lawan daripada tauhid adalah kesyirikan. Maka untuk mengetahui definisi dan hakikat daripada tauhid, kita mesti mengetahui kesyirikan, apa saja yang masuk ke dalam kesyirikan. Dan uniknya, buku Kitabut Tauhid karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, setelah menyebutkan definisi daripada tauhid, pembagian-pembagian tauhid, kemudian apa saja keutamaan-keutamaan tauhid, kemudian kewajiban takut kepada kesyirikan, maka setelah itu penulis di bab ketujuh ini mulai menjelaskan satu persatu contoh-contoh kesyirikan. Dan kita akan perhatikan contoh-contoh kesyirikan yang ada dalam buku ini persis sebagaimana yang kita temukan fenomenanya di negeri kita yang kita cintai. Karena masih banyak orang-orang seperti ini, ya tidak? Masih banyak orang-orang yang mempercayai jimat, meyakini jimat-jimat. Apakah itu berupa gelang, cincin, kalung, ikat pinggang, apalah namanya, baik yang dikenakan di badan maupun ke anak kecil, bahkan sampai ke mobil kita, ke rumah kita. Sebagiannya ditempelkan di mobil, sebagiannya ditempelkan di motor. Ada yang bentuknya ekor apa itu? Saya pernah lihat itu, gantungan kunci dari ekor sapi. Ada yang mengikat sendal di apa namanya di mobil mereka, dan keyakinan-keyakinan lainnya yang ini masuk ke dalam kesyirikan yang dijelaskan penulis di bab ini. Dan sekali lagi, ini bisa masuk dalam kategori syirik besar dan bisa masuk dalam kategori syirik kecil. Kapan jadi syirik besar, kapan jadi syirik kecil, tergantung keyakinannya. Kalau dia meyakini bahwa jimat itu punya kekuatan, bisa menolak bala atau menghilangkan bala yang sudah terlanjur menimpa, jadi dua kemungkinan. Kalau bukan sebagai penolak bala, mencegah bala sebelum dia datang, atau menghilangkan bala yang sudah terlanjur menimpa. Kalau dia meyakini bahwa benda ini punya keyakinan, berarti dia telah meyakini adanya zat lain yang punya kekuatan sama seperti Allah. Karena yang mampu menghilangkan bala siapa? Allah. Satu-satunya Allah. Tapi kalau ada orang meyakini bahwa jimat yang dia pakai ini punya kekuatan sama seperti kekuatan Allah, berarti ini masuk syirik kecil, syirik besar? Syirik besar. Na'udzubillah. Dan bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam, murtad. Harus dijelaskan kepada dia. Kalau ketemu seperti ini, dijelaskan, diingatkan. Kalau itu teman yang bisa kita ajak ngobrol, obrolkan sama dia. Kalau dia orang di bawah kita, umurnya, kasih nasihat. Kasih nasihat. Dan hal seperti ini masih banyak. Bahkan di Jakarta masih ada hal-hal seperti ini. Belum lagi di kampung-kampung. Belum lagi di kampung halaman saya, Cirebon misalnya. Itu lebih banyak lagi. Hal seperti ini hal yang biasa, padahal ini masuk ke dalam kesyirikan. Kapan jadi masuk syirik kecil? Kalau tadi sudah kita jelaskan kapan masuk syirik besar. Sekarang kapan dia masuk syirik kecil? Apabila dia meyakini bahwa ini sebab saja, wasilah saja. Dia tetap meyakini Allah lah yang mempunyai kekuatan itu semua. Tapi dia bilang, ini Allah jadikan sebagai wasilahnya, kata dia. Biasa penjual obat begitu, Pak. Kalau bapak-bapak temukan ada yang menjual-jual jimat, itu dia akan ngomong begitu nanti. Bahasa-bahasa orang jualan begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan pengalaman, bukan ya. Ini contoh yang saya lihat di tukang-tukang penjual jimat itu. Bapak-bapak, ibu sekalian, ini Allah jadikan sebagai sebab. Nah, dia masuk syirik, tapi syirik kecil. Tapi diingat, saya ulang sekali lagi, syirik kecil, walaupun dikatakan syirik kecil, tapi lebih besar dosanya daripada berbuat zina misalnya, membunuh, memperkosa, merampok, durhaka kepada orang tua. Hati-hati, kalimat kecil ini bukan untuk mengecilkan syirik, bukan. Ini untuk membedakan mana syirik besar, mana syirik kecil, itu saja. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka kenapa dia masuk ke dalam syirik kecil? Karena dia meyakini bahwa ini sebab hilangnya bala atau sebab tertolaknya bala, padahal Allah tidak menjadikan ini sebagai penolak bala. Ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan sebagai penolak bala, ada. Seperti misalnya kita semua tahu bahwa madu misalnya, minum madu. Madu itu bisa menghilangkan banyak penyakit. Maka kita katakan madu itu menurut Al-Quran Allah telah tetapkan sebagai sebab kesembuhan. Ya tidak? Sebagaimana Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Quranul Karim misalnya, bahwa Allah jadikan madu itu sebagai sebab kesembuhan. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat An-Nahl. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 69, fihi syifa'un linnas. Fihi syifa'un linnas. Di dalam madu itu ada kesembuhan bagi manusia. Maka madu sebagai sebab kesembuhan. Kenapa? Karena Allah yang menjadikannya sebagai sebab. Adapun kalung, jimat, apapun bentuknya, Allah tidak jadikan itu sebagai sebab. Maka ada dua cara yang dibenarkan dalam syariat terkait dengan sebab-sebab ini, terkait dengan penolak bala, penghilang bala. Yang pertama, dia dikatakan sebagai sebab hilangnya bala apabila memang syariat telah menentukannya. Ini Al-Quran atau hadis mengikrarkan bahwa itu sebab tertolaknya bala atau hilangnya penyakit atau musibah. Seperti madu. Begitu pula dalam hadis, contohnya jinten hitam, al-habbatus sauda. Apa kata Nabi SAW? Al-habbatus sauda syifa'un min kullida. Jinten hitam itu sebagai syifa, penyembuh dari semua penyakit-penyakit. Maka syariat sudah menentukannya dan mengikrarkannya itu sebagai sebab kesembuhan. Yang kedua, harus terbukti secara ilmiah. Harus terbukti secara ilmiah, terbukti nyata secara ilmiah. Seperti misalnya kita tahu bahwa paracetamol, bapak-bapak yang bergerak dalam dunia kesehatan, paracetamol terbukti secara ilmiah menurunkan panas, kan begitu. Kenapa kita yakin? Ilmiah, adanya percobaan-percobaan ilmiah yang membuktikan paracetamol itu menurunkan panas. Maka kita yakini bahwa paracetamol itu penghilang panas, penghilang bala, penghilang penyakit. Maka ada dua cara untuk menentukan bahwa sesuatu itu sebagai sebab hilangnya bala atau tertolaknya bala. Yang pertama, diakui oleh syariat, Allah dan Rasulnya mengakui bahwa itu sebab penghilang atau penolak bala. Yang kedua, dia harus terbukti ilmiah secara langsung, punya pengaruh langsung secara ilmiah. Sebagaimana yang di buktikan dalam dunia kedokteran misalnya. Kemudian ketika kita menggunakan sebab-sebab tadi, kita minum madu atau kita minum paracetamol atau minum obat-obatan yang ilmiah, perlu diyakini dalam hati bahwa ini hanya wasilah saja. Tetap semuanya yang menyembuhkan adalah Allah. Karena kalau Allah tidak berkehendak, minum paracetamol 20 tablet pun belum tentu turun panasnya. Karena tetap Allah lah yang penyembuh. Maka sikap kita, ma'asyal ikhwah, kalau pergi ke dokter, kalau pergi ke petugas kesehatan, maka perlu dihadirkan dalam hati bahwa ini wasilah saja. Kesembuhan milik Allah. Ini wasilahnya yang Allah telah bolehkan. Karena ilmiah, silahkan pergi ke dokter, boleh. Tapi perlu diingat, tetap penyembuh yang hakiki adalah Allah Azza wa Jalla. Dokter ini dan resep yang dia tuliskan dan obat yang kita minum adalah wasilah saja, bukan sebab kesembuhan. Sebab kesembuhan hanya Allah. Ini bisa jadi sebab kesembuhan, bisa jadi tidak, tergantung oleh kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah berkehendak sembuh, kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan sembuh. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penulis menyebutkan beberapa dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama yang disebutkan penulis adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-38, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih." Qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-38. Qul, katakanlah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan ya Muhammad, katakan ya Rasulullah, afara'aytum ma tad'una min dunillah, kabarkan kepada saya apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Perkataan ini diperintahkan oleh Allah untuk ditujukan kepada orang-orang musyrik jahiliyah saat itu. Katakan kepada orang-orang Arab jahiliyah saat itu dari kalangan kafir Quraisy, kabarkan kepada saya tentang apa yang kalian sembah selain daripada Allah. In aradani Allahu bidurrin, kalau Allah menginginkan kepada saya untuk saya mendapatkan mudarat. Kalau Allah punya keinginan menimpakan mudarat kepada saya, hal hunna kashifatu durri, apakah berhala-berhala yang kalian sembah bisa menghilangkan mudarat yang menimpa saya? Nah, kalau Allah berkehendak memberikan mudarat kepada seseorang, apakah berhala-berhala yang kalian sembah, apakah Lata, Uzza, Hubal, Manat, apalah berhala-berhala itu, mana di antara mereka yang mampu menghilangkan mudarat yang Allah turunkan? Adakah yang dapat mencegahnya? Tentu jawabannya Tidak. Ini Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk berpikir menggunakan akal sehatnya. Karena tauhid adalah sesuatu yang diterima fitrah dan akal sehat. Akal sehat manusia akan menerima tauhid dan kebalikannya akan menolak kesyirikan. Karena kita semua meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah satu-satunya pencipta. Allah lah satu-satunya penguasa. Allah lah satu-satunya pengatur, pemelihara alam semesta ini. Maka yang sifatnya seperti ini, sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pemelihara dan pengatur, tentu dialah satu-satunya yang dapat memberikan maslahat atau memberikan mudhar. Dan kalau Allah sudah menginginkan kepada seseorang mudarat, maka tidak ada yang dapat mencegahnya. Dan kebalikannya, kalau Allah sudah ingin memberikan kepada seseorang nikmat, maka tidak ada yang dapat mencegah nikmatnya. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang dapat mencegah apa yang Allah telah beri. Dan kebalikannya, tidak ada yang dapat memberi orang yang Allah telah cegah dia mendapatkan pemberian. Maka tidak ada yang memegang urusan dunia ini kecuali hanya Allah saja. Maka menghidupkan, mematikan Allah. Memberikan penyakit dan menyembuhkan Allah. Manfaat mudarat Allah. Ini Allah mengajak mereka untuk berpikir, kalau kalian benar-benar meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menguasai, menciptakan dan memelihara alam semesta ini, mengapa meminta kepada berhala-berhala tersebut? Lalu diajak lagi berpikir, kalau memang berhala-berhala itu seperti yang kalian yakini, maka kabarkan kepada saya. Kalau Allah kasih mudarat kepada saya, apakah berhala-berhala itu bisa mencegah bala menimpa saya? Maka tentu jawabannya tidak. Ini kalau berhala-berhala saja tidak bisa menghilangkan mudarat, bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, lalu mengapa disembah? Mengapa diibadahi? Mengapa dipuja? Maka yang punya sifat seperti ini tidak mampu menghilangkan mudarat, maka tidak berhak untuk disembah. Nah, ayat ini dengan jelas menjelaskan kepada kita bahwa satu-satunya yang dapat menolak bala dan menghilangkan bala hanya Allah saja. Tidak ada yang mampu untuk melakukan itu semua kecuali dengan izin Allah. Nah, orang-orang yang memakai jimat tadi, kaitan bab kita dengan ayat ini, mohon diperhatikan dengan baik. Ayat ini memang berbicara tentang kesyirikan yang dilakukan orang-orang musyrik jahiliyah, iya. Tapi bisa disamakan dengan orang-orang yang sekarang pada zaman kita ini misalnya menggunakan jimat-jimat tadi. Karena jimat-jimat ini seakan-akan jadi berhala selain daripada Allah. Karena orang yang menggunakan jimat tadi, apakah itu gelang, kalung, cincin, ikat pinggang, apapun namanya itu, apakah dari kulit, dari emas, dari perak, dari benang, ketika dia menggunakannya, dia meyakini bahwa ini sebagai penolak bala. Ya, seakan-akan dia meyakini adanya sesuatu yang lain selain daripada Allah yang mampu menolak bala. Sama seperti orang-orang musyrik jahiliyah dulu meyakini berhala yang mereka sembah itu bisa menolak bala. Sama kesyirikannya. Hakikat kesyirikannya sama, hanya saja dulu objeknya patung berhala, sekarang objeknya apa? Jimat. Jimat-jimat objek. Sama saja. Inti keyakinannya sama. maka hukum kesyirikannya sama. Maka ayat tadi, surat Az-Zumar ayat 38 tadi, walaupun berbicara tentang orang-orang musyrik jahiliyah, tapi bisa dijadikan sebagai dalil untuk apa yang dilakukan orang pada zaman kita yang menggunakan jimat, yang meyakini jimat itu dapat menolak atau menghilangkan bala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lebih tegas lagi, penulis menyebutkan sebuah hadis yang sangat tegas, yang sangat terkait langsung dengan judul, yaitu hadis dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Faqal ma hadhihi? Qal min al-wahinah. Faqal inza'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. Rawahu Ahmad بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, dan lafaz yang barusan kita baca lafaz Imam Ahmad, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, dan disepakati oleh Imam Al-Dhahabi rahimahumullahu jami'an. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu an menceritakan kepada kita apa yang beliau lihat, bahwasanya Nabi saw suatu saat melihat seseorang di tangannya ada gelang dari tembaga. Maka Nabi saw bertanya kepada orang ini, untuk apa gelang ini yang kamu pakai ini dari tembaga ini untuk apa? Maka orang itu mengatakan, minal wahinah, saya pakai sebagai penghilang penyakit. Al-wahinah disebutkan oleh sebagian ulama bahasa, ini penyakit yang menimpa badan seluruhnya sehingga menjadi lemah. Atau ada juga yang mengatakan al-wahinah penyakit yang menyerang tangan kemudian melemahkan tangan. Jadi ada yang mengatakan dia penyakit secara umum yang menyerang badan sehingga melemaskan badan. Ada yang mengatakan al-wahinah penyakit yang menyerang tangan kita dari sini sampai ke atas. Apapun maknanya, yang jelas penyakit. Dia pakai gelang dari tembaga ini dalam rangka untuk menghilangkan penyakit tersebut. Ini sudah terlanjur menimpa dia, maka sebagai bentuk kesembuhannya dia pakai gelang dari tembaga dengan keyakinan bahwa ini bisa menghilangkan penyakit tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar jawaban orang ini? Inzaha, lepas itu. Lepas gelang itu. Lihat, Nabi SAW memerintahkan dengan tegas untuk melepas gelang tadi. Lepas. Lalu setelah itu Nabi menjelaskan, fa innaha, sungguh kalau gelang itu, la taziduka illa wahanan, kalau gelang itu niatannya seperti yang kamu bilang, maka ketahuilah bahwa gelang itu tidak akan menambahkan kecuali penyakit. Ini tidak akan menghilangkan penyakit, malah justru menambahkan penyakit buat kalian. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, fa innaka law mutta wa hiya alaik, kalau kamu mati dalam kondisi gelang itu di tanganmu, kamu mati dalam kondisi masih menggunakan gelang itu, ma aflahta abadan, maka sungguh engkau tidak akan beruntung selamanya. Engkau tidak akan beruntung selamanya. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan disahihkan oleh sebagian para ulama. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita akan temukan banyak sekali faedah-faedah. Dari hadis ini Hadis ini kalau kita perhatikan ma'asyur ikhwa terkait langsung, secara langsung dengan judul. Karena judulnya apa tadi? Termasuk syirik menggunakan gelang, kalung, apakah itu terbuat dari emas, dari perak, dari tembaga, atau dari benang, dengan i'tikad, dengan keyakinan bahwa ini bisa menolak atau menghilangkan bala. Hadis ini secara langsung terkait. Kalau ayat tadi yang sebelumnya surat Az-Zumar ayat 38 kan tidak terkait langsung. Dia terkait ketika kita kiaskan. Tapi kalau hadis ini tidak mungkin ditafsirkan yang lain. Nabi melihat seseorang, tidak disebutkan di sini siapa. Tidak disebutkan siapa, tapi ada beberapa riwayat menyebutkan orang itu ternyata Imran bin Husain itu sendiri. Yang meriwayatkan hadis ini kan Imran bin Husain. Beberapa riwayat mengatakan bahwa dia adalah Imran bin Husain itu sendiri yang menggunakan gelang tadi, gelang dari tembaga tadi. Maka di sini ada beberapa atau banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hendaknya bagi siapa saja yang ingin mengingkari kemungkaran, hendaknya melakukan check and recheck terlebih dahulu. Barang siapa yang ingin mencegah kemungkaran, maka pastikan terlebih dahulu bahwa itu benar-benar mungkar, baru kita cegah. Yani pastikan bahwa yang kita mau ingkari ini benar-benar memang kemungkaran, baru kita ingkari. Jangan sampai kita mau mengingkari kemungkaran ternyata belakangan bukan kemungkaran, diketahui ternyata ini hal yang ma'ruf malah justru. Jadi kita mencegah orang dari yang ma'ruf, maka ini kesalahan. Maka orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus punya bekal ilmu. Dia harus bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Bagaimana dia akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kalau dia tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar? Nanti kebalikannya, jangan-jangan Dia mau memerintahkan orang kepada yang ma'ruf, ternyata belakangan diketahui itu kemungkaran yang dia perintahkan. Dan kebalikannya, ketika dia mau mencegah kemungkaran, ternyata yang dia cegah adalah itu justru hal yang baik. Lihat, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dulu kepada orang ini. Untuk apa ini? Sebelum Nabi mengingkari, Nabi check and recheck dulu, tanya dulu. Untuk apa kamu pakai? Kalau dia pakai hanya untuk hiasan saja, mungkin nanti lain lagi hukumnya. Kalau dia bilang ini untuk hiasan saja, mungkin lain lagi hukumnya. Tapi kalau dia bilang ini untuk menolak penyakit, ini untuk menghilangkan penyakit, baru di sini terlihat status perbuatan ini, baru bisa diingkari kalau itu memang kemungkaran. Maka tanya dulu, pastikan dulu kalau itu kemungkaran sebelum kita ingkari. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, dari hadis ini terdapat faedah wajibnya kita mengingkari kemungkaran. Wajibnya kita mengingkari kemungkaran. Ya, tidak boleh diam dari kemungkaran. Seseorang apabila dia melihat kemungkaran, maka ada tiga tahapan yang bisa dia lakukan. Yang pertama, mencegah dengan tangannya jika mampu. Jika tidak, maka mencegah dengan lisannya. Jika tidak, maka mengingkari kemungkaran dalam hatinya. Dia tidak bisa ngomong, tidak bisa mencegah dengan tangan, maka paling tidak yang ketiga, dia harus tidak rela adanya kemungkaran tersebut. Harus dia ingkari dalam hatinya. Dan ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah kemungkaran dengan lisannya. Bahkan dengan kekuasaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin waktu itu. Maka dia berhak melakukan menggunakan kekuasaannya untuk mencegah kemungkaran. Adapun kita individu-individu, maka kita yang tidak punya kekuatan untuk menghilangkan kemungkaran dengan kekuasaan kita ini, paling tidak jangan sampai tidak ngomong. Kalau tidak mampu ngomong, maka jangan sampai hati kita tidak mengingkari. Hati-hati itu. Ada kemungkaran di depan kita, kita enggak bisa ngomong, enggak bisa cegah dengan kekuasaan, minimal apa kata Nabi, minimal harus ada di sini ketidakrelaan. Tidak mengikrarkan kemungkaran tersebut dalam hati kita. Maka otomatis bagaimana dia nanti? Dia pasti akan pergi meninggalkan tempat maksiat tersebut. Itu otomatis sudah. Hatinya akan bergemuruh. Hatinya akan melawan. Akhirnya dia tidak akan tahan duduk di situ. Dia pergi meninggalkan tempat kemaksiatan tadi. Ada orang sedang minum minuman keras. Antum tidak sanggup ngomong. Tidak sanggup mencegah. Lalu duduk situ, diam di situ. Tidak, tinggalkan tempat itu. Jangan duduk di situ. Karena ketika Anda duduk di situ, berarti Anda apa di hatinya? Kan ada tanda tanya itu. Kok tidak rela, tapi kok diam aja? Malah asik ngobrol sama orang yang sedang minum minuman keras itu. Padahal kata Nabi, mengingkari kemungkaran dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Berarti yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya berarti apa itu? Kemana imannya kalau begitu? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kalau yang menggunakan jimat seperti ini, orang yang bisa kita di bawah kekuasaan kita, maka gunakan kekuasaan kita untuk mencegah. Antum bos di sebuah perusahaan, anak buah antum melakukan ini, maka nasihati dia. Nasihati dia, ini syirik besar, kamu nanti bisa kekal dalam neraka selama-lamanya kalau kamu tidak mau bertobat. Kamu bisa jadi murtad gara-gara ini. Sampaikan kepada dia dalil yang kita ketahui. Sampaikan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini bahwasanya untuk mengetahui bahwa sesuatu itu sebab, bahwa sesuatu itu sebagai sebab hilangnya penyakit, itu diketahui dengan dua cara. Untuk mengetahui sesuatu itu sebagai sebab hilangnya bala atau tertolaknya bala, hilangnya penyakit atau tertolaknya penyakit, maka dengan dua cara. Tadi sudah saya sebutkan di mukaddimah. Yang pertama, syariat mengikrarkannya, syariat menjadikannya bahwa itu sebab, sebagai sebab hilangnya penyakit. Contoh, apa yang syariat tetapkan sebagai penghilang penyakit? Apa contohnya? Madu. Bahkan Al-Quran itu sendiri, Al-Quran sebagai penyembuh, iya tidak? Allah yang mengikrarkannya itu bahwa itu sebagai sebab kesembuhan. Lalu dalam hadis tadi saya sebutkan misalnya contohnya jinten hitam, al-habbatus sauda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-habbatus sauda syifa'un min kulli da. Kemudian juga air zam-zam. Misalnya air zam-zam. Nabi bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niatan orang yang meminumnya. Kalau niatannya untuk kesembuhan, maka insya Allah zam-zam menjadi sebab kesembuhan. Nah, kalau ini kan diikrarkan oleh syariat. Syariat telah mengikrarkannya bahwa itu sebagai sebab hilangnya penyakit atau tertolaknya penyakit. Yang kedua, kalau bukan dengan cara yang syar'i, yang kedua dengan cara yang ilmiah. Ilmiah. Terbukti secara ilmiah. Diakui, disepakati orang-orang ahli kesehatan pada zaman kita. Seperti misalnya, semua sepakat hasil penelitian bahwa parasetamol bisa menghilangkan apa, Pak? Atau menurunkan panas. Maka obat apa saja yang mengandung parasetamol itu dipakai untuk pada zaman kita ini untuk menurunkan panas. Lalu di dalam dunia herbal, dunia kesehatan tradisional, akar alang-alang sebagai penurun panas. Terbukti secara ilmiah. Akar alang-alang. Antum ambil akar alang-alang, dibersihkan kemudian direndam dalam air, dididihkan. Lalu setelah agak hangat diminum, dia akan menurunkan panas. Sama secara ilmiah terbukti. Maka dua hal yang harus dipenuhi, atau salah satunya saja sudah cukup untuk dikatakan bahwa sesuatu itu bisa menolak atau menghilangkan bala. Kalau bukan diikrarkan oleh syariat, atau yang kedua diikrarkan oleh ilmiah, ilmu-ilmu ilmiah pada zaman kita ini. Kemudian yang keempat, bahwa menggunakan gelang tadi dan menggunakan jimat secara umum, menggunakan gelang, penggunaan gelang, kalung dan yang semisalnya sebagai jimat menghilangkan bala atau menolak bala, ini adalah perbuatan syirik yang tidak dibenarkan dalam syariat. Dan sekali lagi, dia bisa masuk ke dalam syirik besar dan dia bisa masuk ke dalam syirik kecil. Dan tadi sudah saya jelaskan, ini semua tergantung niatan orang yang menggunakannya. Kemudian yang kelima, annal a'mal bil khawatim. Saya sebutkan lima faedah ini, saya ambil dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Bahwasanya amalan-amalan itu tergantung daripada akhir penutupnya. Yani akhir hidup seseorang itulah sebagai patokan daripada orang itu. Bagaimana akhir kehidupan seseorang, itulah nilainya. Maka kalau dia menutup usianya, menutup hidupnya dengan amal soleh, maka insya Allah tanda kebaikan. Dan kebalikannya, kalau dia menutup hidupnya dengan amal kemaksiatan, maka ini tanda keburukan. Na'udzubillah. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah berikan karunia kepada kita semua husnul khatimah. Ini tergantung akhirnya. Maka dari sini, orang-orang yang misalnya dari muda dia sudah taat dan sampai sekarang dia masih taat, terus taat. Terus, jangan berhenti taat. Lakukan ketaatan terus. Dan tidak boleh merasa aman. Tidak boleh orang ada yang merasa aman. Oh, saya sudah jadi soleh sejak masih muda. Tenang aja. Enggak boleh begitu. Tidak boleh seseorang begitu. Karena dia tidak tahu nanti bagaimana Allah akan menutup usianya nanti. Apakah dengan amal soleh atau keburukan? Na'udzubillah. Dan kebalikannya, yang sekarang bergelimang dengan kemaksiatan, baik maksiat kecil maupun maksiat besar, sampai ke tingkat syirik besar, jangan putus asa. Selama hayat di kandung badan, pintu taubat terus terbuka. Maka yang sudah soleh sejak dahulu, jangan terlalu pede. Yang bergelimang dosa sekarang, jangan putus asa. Kita semua harus banyak membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu, agar nanti mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam kondisi beramal saleh. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya, hadis yang kedua yang disebutkan penulis, walahu an Uqbah ibn Amir marfu'an, hadis yang juga dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah ibn Amir secara marfu', man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Hadis berikutnya juga hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu an secara marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggunakan tamimah, menggantungkan tamimah, tamimah itu jimat. Secara umum dia maknanya jimat. Dan dulu pada zaman Nabi SAW biasa dipakaikan ke anak kecil. Tamimah itu dulu pada zaman Nabi khusus untuk anak kecil. Tapi pada zaman kita sekarang umum dipakai anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, namanya tamimah. Dan jimat itu dinamakan oleh mereka tamimah. Kalimat tamimah itu ada kaitannya dengan kalimat tamah, yang artinya sempurna. Jadi dia menamakan jimat dengan nama yang bagus, penyempurna. Artinya apa? Kalau dia menggunakan tamimah itu akan menyempurnakan kondisinya. Jadi akan menjadikan dia mampu mendapatkan apa yang dia inginkan dan terhindar dari apa yang tidak dia inginkan. Maka disebut tamimah. Ini agar dia selamat. Maka dinamakan tamimah, yang artinya yang sempurna, tidak kurang satu apapun. Ini jimat dinamakan dengan nama-nama yang bagus, namun tetap tidak merubah hukumnya. Maka apa kata Nabi? Barang siapa yang menggunakan tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakannya. Ini semoga Allah tidak membuat dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan semoga Allah tidak memberikan dia keselamatan dari musibah. Ini didoakan Nabi kebalikannya. Niatan dia pakai jimat agar selamat, apa kata Nabi? Semoga tidak selamat. Na'udzubillah. Siapa yang mendoakan ini? Nabi SAW. Semoga tidak selamat. Ini penafsiran yang pertama. Kalimat fala atamallahu lah, ini maksudnya doa. Doa dari Nabi, semoga Allah tidak memberikan kepadanya apa yang dia inginkan. Ada lagi yang mengatakan tidak, ini bukan doa, tapi kabar. Kabar dari Nabi bahwa memang dia tidak akan selamat. Ini kabar bahwa dia tidak akan selamat. Jadi jimat tidak akan mampu mencegah musibah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Apapun bentuk jimat itu, hanya Allah yang mampu menolaknya. Walaupun jimat itu diisi dengan ribuan jin misalnya, tapi kalau Allah sudah berkehendak dia kena penyakit, pasti akan kena penyakit. Karena sebagian jimat itu diisi dengan jin-jin misalnya, na'udzubillah. Ini semakin terlihat kesyirikan, semakin terlihat kesyirikannya, karena dia menggunakan bantuan syaitan. Dan semakin jelas terlihat kesyirikannya. Dan syaitan tidak akan memberikan bantuan kecuali adanya ada take, ada give and take, apa namanya bahasa Indonesianya? Saya kasih, tapi kamu bayar dulu. Yani jin, syaitan tidak akan memberikan bantuan gratis, nggak ada gratis di kamus mereka. Situ mau dibantu harus ada apa namanya? Apa namanya pak? Ya pakai bahasa Indonesia. Ada apa pak? Timbal balik, betul sekali pak. Muamalah dengan syaitan itu digambarkan dalam surat Al-Baqarah sama seperti jual beli. Saya kasih, situ bayar. Maka syaitan itu terkadang minta bayarannya dari maksiat kecil sampai maksiat besar. Sampai-sampai ma'ruf di negeri kita ini, kalau orang mau bangun jembatan zaman dahulu, ada tumbal dulu, ya tidak? Kepala orang, bayi ditumbal, na'udzubillah. Ini kan sudah keterlaluan. Ini jelas-jelas, semakin jelas terlihat kesyirikannya. Maka dukun-dukun itu orang yang paling diganggu sama setan. Rumahnya, keluarganya, anaknya. Silahkan cek. Dukun-dukun itu rata-rata tidak tenang hidupnya, diganggu. Walaupun dia terlihat kaya, kaya karena sihir, kaya karena dukun, tapi dia tidak akan tenang hidupnya. Dia diganggu, istrinya diganggu, anak-anaknya diganggu. Bahkan bisa jadi dia mati masih terus diikutin keluarganya tujuh turunan sama setan itu. Na'udzubillah. Ada perjanjian tujuh turunan misalnya. Na'udzubillah. Ini semakin membuat semua jelas ini kesyirikan. Jimat-jimat ini jelas dari syaitan. Dan dalam rangka untuk menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Maka didoakan oleh Nabi. Ini penafsiran pertama. Perkataan Nabi, fala atamallahu la doa. Semoga Allah tidak memberikan apa yang dia inginkan. Atau penafsiran yang kedua adalah ini kabar. Dia tidak akan dapat apa-apa. Ya, tidak akan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian Nabi melanjutkan, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, wada'ah disebutkan di sini batu-batu yang diambil dari dalam laut. Batu-batu yang diambil dari dalam laut. Sudah. Jazakallahu khair. Batu-batu yang diambil dari mana Pak? Wada'ah itu? Dari laut. Sekarang ini menggelitik apa yang kita temukan pada zaman kita, cukup menggelitik. Bagaimana hukumnya tentang batu-batu giok itu, Pak? Tadi sudah kita jelaskan bahwa sesuatu itu sebagai sebab hilangnya penyakit misalnya dengan dua cara, iya tidak? Yang pertama cara dibenarkan dalam syariat, yang kedua terbukti ilmiah. Saya tanya, batu-batu giok itu terbukti ilmiah? Ma'ruf di televisi-televisi, iya tidak? Saya tanya Pak, di sini ada ahli kesehatan di sini, ada dokter? Saya pernah tanya ke jamaah, apakah ada jurnal internasional? Saya bicara jurnal internasional yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan yang punya reputasi tinggi di dunia internasional yang mengeluarkan hasil penelitiannya bahwa memang batu giok itu menghilangkan penyakit. Ada? Ada yang tahu, Pak? Ada tidak? Saya pernah tanya. Dan enggak ada yang bisa jawab. Sehingga penggunaan batu giok itu khawatirnya sama seperti ini nih. Bukankah batu giok itu akidah siapa? Itu keyakinan siapa, Pak? Itu dari mana itu? Saya tanya. Batu giok dari mana itu? Tiongkok. Dan sangat-sangat kental bau-bau mistisnya. Batu giok masukin ke air, airnya jadi. Bukankah ini berbau mistis, Pak? Cuma mau dibuat terkesan ilmiah. Hati-hati ini. Maka saya pernah nanya, saya butuh penjelasan saya. Karena ini akan kita katakan iya atau tidak kalau memang terbukti ilmiah. Saya tanya, ada tidak jurnal? Ini nanti buat PR kita semua, Pak. Nanti silakan nanti di search di Google. Ada tidak jurnal internasional? Saya mengatakan jurnal internasional yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan yang punya reputasi tinggi di internasional. Jurnal kesehatan yang keluar bahwa memang batu giok itu menghilangkan penyakit. Kalau ada, berarti memang terbukti ilmiah. Jika tidak, maka dia tidak ilmiah dan tidak sesuai dengan syariat. Ditambah lagi, yang menambah kecurigaan kita, batu giok itu dari Tiongkok. Sangat-sangat berbau apa? Berbau-bau mistis. Sehingga ini membuat semakin kita mendorong untuk tidak menggunakan batu giok itu. Hindari hal seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allaqa wada'atan," barang siapa yang memakai wada'ah, wada'ah disebutkan di sini, dia batu yang diambil dari dalam laut. Batu. Bukankah batu giok itu batu? Apa kata Nabi? Fala wada'allahu. Wada'ah artinya istirahat. Orang pakai batu itu harapannya dia bisa istirahat, tenang. Tenang dia, selamat dari semua musibah. Justru Nabi mendoakan dia semoga dia tidak istirahat. Semoga dia tidak tenang. Atau penafsiran lain, kabar dari Nabi bahwa memang dia tidak akan istirahat. Karena orang-orang seperti ini, Pak, yang menggunakan jimat ini itu sebenarnya orang-orang pengecut. Terbukti kalau jimatnya ketinggalan di rumah, enggak tenang itu, Pak. Sepanjang jalan enggak tenang dia itu. Pakai motor sepanjang jalan enggak tenang dia. Mana jimat saya ketinggalan tadi di rumah? Cincin saya ketinggalan tadi di kamar mandi. Oh, ketinggalan di musala Masjid Al-Insan. Jimatnya. Dia semakin apa? Semakin jadi orang penakut. Semakin jadi orang penakut. Karena kalau orang-orang seperti ini yang mereka bilang saya bisa kebal, kenapa dia tidak pergi ke Palestina saja sekalian? Kenapa di sini? Kenapa bercokol di sini? Kalau Anda dibutuhkan di sana. Anda dibutuhkan di mana? Di tempat-tempat jihad. Pergi ke sana. Di sini Anda tidak dibutuhkan. Zaman sekarang bukan zaman ilmu kebal. Zaman sekarang zaman teknologi. Siapa yang bisa menguasai teknologi, dialah yang menguasai dunia. Anda di sini tidak dibutuhkan. Ini dibutuhkan di tempat-tempat medan perang. Kalau memang Anda benar bisa begitu, silakan ke medan perang. Tapi terbukti tidak ada satu pun di antara mereka ke sana. Ini semakin benar kata Nabi SAW, orang seperti tidak akan tenang. Orang seperti tidak akan dia mempunyai kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Dia akan penuh dengan ketakutan. Maka orang seperti ini tidak akan bisa istirahat sebagaimana kata Nabi SAW. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Riwayat berikutnya, riwayat yang juga disebutkan dari Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dikeluarkan Imam Al-Hakim. Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib dan Imam Warawahu Ahmad dan disebutkan sanadnya thiqat. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq. Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau mengenakan tamimah, jimat-jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Hadis ini semakin terkait langsung dengan judul. Dan riwayat terakhir, hadis yang terakhir yang disebutkan di sini oleh penulis adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, bahwasanya beliau ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki, fi yadihi khaitun minal humma. Bahwasanya dia melihat seorang laki-laki di tangannya terdapat benang, benang yang dia gunakan untuk menghilangkan penyakit demam. Al-humma, penyakit demam. Maka Hudzaifah memutuskan benang tadi. Lalu beliau berkata seraya membaca firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Wa ma yu'minu aktsaruhum, dan tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah kecuali mereka sebenarnya melakukan kesyirikan. Jadi banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi sebenarnya banyak dari mereka yang melakukan kesyirikan. Yang menggunakan jimat-jimat itu di sini, iya tidak? Di negeri kita. Negeri kita mayoritas siapa? Kaum muslimin. Tapi hal seperti ini laku di kaum muslimin. Jimat-jimat ini laku di kalangan kaum muslimin. Maka kalau dibacakan ayat ini kepada kaum muslimin di negeri ini sangat pas. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sebagian besar manusia itu ketika mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi imannya kepada Allah tercampur dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari kesyirikan dan menjauhkan keluarga kita dari semua hal-hal yang dapat mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, kita memohon kepada Allah, Allah kumpulkan kita semua di surga-Nya. Terakhir, al-masail, masalah-masalah yang disimpulkan oleh penulis, ada beberapa poin di sini yang disimpulkan penulis. Yang pertama, at-taghlid fi labsil halqa wal khayt wa nahwihima li mithli dhalik. Di bab ini terdapat ancaman yang keras. Ancaman yang keras bagi siapa saja yang menggunakan jimat-jimat ini. Adanya ancaman-ancaman keras di sini. Di antaranya kata Nabi SAW misalnya dalam hadis yang pertama yang kita baca tadi, kalau kamu mati dan jimat itu masih di tanganmu, kamu tidak akan selamat selamanya. Kamu tidak akan beruntung selamanya. Ini cukup keras. Ini cukup tegas dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, anna sahabi law mata wahya alaih ma aflah. Fihi syahidun li kalami sahabah anna syirkal asghar akbaru minal kabair. Sahabat tadi, yakni Imran bin Husain yang menggunakan gelang dari tembaga tadi yang katanya untuk menghilangkan penyakit yang menimpa badannya, kata Nabi SAW, lepas. Kalau kamu mati, yakni sahabat ini kalau dia mati dalam kondisi masih menggunakan jimat tadi, maka tidak akan beruntung selamanya. Ini kita bicara tentang sahabat. Kalau sahabat saja diancam demikian, lalu lebih-lebih kita yang bukan siapa-siapa ini. Dan di sini juga terdapat sebuah isyarat bahwa syirik kecil itu tetap lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kalau yang menggunakan jimat tadi dia masuk ke dalam pelaku syirik kecil, kita katakan syirik kecil tetap lebih jelek daripada membunuh, berzina, durhaka. Maka sebelum menjelaskan kepada kaum muslimin misalnya bahwa ini dosa riba, jangan lupa jelaskan dosa syirik. Jangan lupa itu. Durhaka kepada orang tua, semua sepakat itu perbuatan jelek, iya tidak? Tapi kesyirikan permasalahannya banyak orang tidak tahu kalau yang dia lakukan selama ini kesyirikan. Maka sebelum menjelaskan tentang durhaka kepada orang tua, jangan lupa jelaskan tentang sikap kedurhakaan kepada Allah, yakni berbuat syirik. Jangan lupa untuk memperingatkan umat dari itu semua. Kemudian di antara faidah atau kesimpulan yang disebutkan penulis, annaha la tanfa' fil ajilah bal tadur liqaulihi la taziduka illa wahanan. Jimat-jimat yang digunakan manusia pada zaman sekarang tidak akan memberikan manfaat baik langsung atau nanti, sama saja tidak ada manfaatnya. Bahkan yang akan timbul adalah kerusakan, ketidakberuntungan, dan diancam dia tidak akan beruntung selamanya. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya di bab ini terdapat riwayat-riwayat pengingkaran yang cukup keras terhadap jimat ini. Berarti dalam hal ini harus benar-benar tegas. Siapa saja yang punya orang-orang di bawahnya yang bisa dia kontrol, dia punya kemampuan untuk tegas dalam hal ini. Maka sama istrinya, sama anak-anaknya harus tegas. Orang-orang yang bisa dia perlakukan dengan tegas, maka perlakukan dengan tegas. Jangan dibiarkan. Kemudian at-tasri bi anna man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Di bab ini terdapat isyarat bahwa siapa saja yang menggantungkan dirinya terhadap sesuatu, maka dia akan dibiarkan oleh Allah. Silahkan gunakan jimat itu. Yani dia akan ditinggalkan oleh Allah dan akan diwakilkan kepada jimat itu. Udah, kalau memang jimat itu memang bisa menghilangkan atau menolak bala, maka udah ambil jimat itu. Ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga terdapat sebuah isyarat yang sangat kuat bahwa barang siapa yang menggunakan jimat-jimat ini masuk ke dalam kategori syirik. Dan tadi sudah saya katakan, ini bisa syirik besar dan bisa juga masuk ke dalam kategori syirik kecil. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kiranya cukup sampai sini dulu pembahasan kita. Dan semoga apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Dan tentu apa yang kita pelajari ini tentu bukan hanya sekedar wacana pengetahuan saja, tapi lebih dari itu kita berusaha untuk menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari kita. kita amalkan dalam diri kita, kita amalkan juga buat keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, dan dengannya kita juga sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada kaum muslimin, khususnya terkait di bab ini yang sangat-sangat terkait dengan apa yang terjadi di negeri kita ini. Masih banyaknya orang-orang yang masih mempercayai jimat-jimat seperti ini. Maka sampaikan, siapa saja yang bisa kita jangkau untuk kita sampaikan, hari ini kita sampaikan. Dan siapa saja yang bisa kita perlakukan dengan tegas, orang-orang yang di bawah kekuasaan kita misalnya, maka perlakukan dengan tegas, sampaikan dengan tegas bahwa ini dilarang dalam syariat. Kiranya demikian, tentu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan tentu kita menarik semua perkataan saya yang salah, sekaligus mohon ampun kepada atas segala kesalahan. Demikian kita tutup. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.